Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqwaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqwallaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur mutasatuha wa kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalati finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di Masjid Al-Bayyinah yang penuh barokah ini untuk memulai kembali kajian Tafsir As-Sa'di setelah sekian lama liburan kita tak jumpa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fillah na'udzukumullah, kita lanjutkan tafsir surat Yunus. Ayat ini malam ini akan kita mulai dari ayat yang ke 45. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum. Pada hari Allah mengumpulkan mereka. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Seolah-olah mereka tidak tinggal di alam kubur kecuali hanya sesaat dari waktu siang. Yata'arafuna bainahum. Mereka saling mengenal satu sama lain ketika dikumpulkan. Qad khasiral ladina kadzabu biqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Qala As-Sayyih Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an sur'ati inqidai dunya. Wa anna Allah Ta'ala idza hasaran nasa wa jama'ahum di yaumil la raiba fihi ka'annahum ma labithu illa sa'atan min nahar wa ka'annahu ma mar 'alaihim na'imun wala bu'sun wa hum yata'arafuna bainahum kahadihim fid dunya wa fi hadzal yaum yarbahul muttaqun wa yahsurul ladina kadzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin ila siratal mustaqim wattilil qawim haitsu fatahumun na'im wastahaqqu dukhulan nar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang begitu cepat selesainya dunia dan menjelaskan bahwa ketika Allah mengumpulkan semua manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, seolah-olah mereka tidaklah tinggal di alam kubur kecuali hanya, atau tidaklah mereka kembali seolah-olah tidaklah mereka tinggal di alam kubur atau di dunia kecuali hanya sesaat dari waktu siang. Seolah-olah mereka belum pernah sama sekali merasakan kenikmatan atau kesengsaraan sebelumnya. Bahkan ketika dikumpulkan mereka saling mengenal sesama mereka seperti keadaan mereka sewaktu di dunia. Maka pada hari ini orang-orang yang bertakwa mendapatkan keberuntungan, sementara rugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Mereka juga tidak mendapat petunjuk ke jalan yang lurus dan agama yang lurus. Artinya mereka tidak mendapatkan kenikmatan dan mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka. Naam. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama, al-iman bil-ba'thi wal-hasri wal-hisab. Al-iman bil-ba'thi wal-hasri wal-hisab. Ayat ini menunjukkan faedah wajib untuk mengimani adanya hari kebangkitan. Jadi setelah mati dibangkitkan, kemudian mengimani adanya hasyar, yaitu dikumpulkan di satu tanah lapang yang luas, kemudian al-hisab, meyakini adanya hisab setelah itu. Barakallahu fiik. Al-faidatu asaniha, al-murad billadina kazzabu, al-murad billadina kazzabu fi liqa'illah hum al-musyrikuna. Kama qala Abu Sulaiman Ad-Dimashqi rahimahullah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah adalah orang-orang musyrik, seperti yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Dimashqi rahimahullah. Jadi orang-orang musyriklah yang tidak percaya adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Karena rata-rata mereka itu meyakini bahwa hidup itu cukup di dunia saja. Tidak ada kehidupan selain itu. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Sur'atu inqidha'id dunya. Sur'atu inqidha'id dunya. Cepatnya dunia ini hancur atau selesai masa aktifnya. Artinya dunia itu fana, dunia itu tidak abadi, dunia ini akan segera berakhir, tidak kekal. Dan berakhirnya dunia tidak lama, cepat. Sebagaimana digambarkan dalam ayat ini, kalam yalbathu illa sa'atam minan nahar, seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat waktu siang. Siang itu kan berapa jam gitu ya, sesaat dari waktu siang seperti itu ya. Jadi seolah-olah kenikmatan, penderitaan yang terus terjadi di dunia dulu itu belum pernah terjadi. Karena perasaan mereka apa ini? Ketika dibangkitkan dari alam kubur, dunia itu cuma apa ini? Sesaat saja dari waktu siang masanya. Nah, berarti tidak lama dunia ini. Semuanya ini akan berakhir. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. An-nasu kismani ba'dal ba'thi. An-nasu kismani ba'dal ba'thi. Al-muttaqun ar-rabihun. Wal-kafirun al-khasirun. Al-muttaquna ar-rabihuna. Wal-kafirun al-khasiruna. Nah, setelah hari kebangkitan nanti, manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan banyak keberuntungan. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir yang akan mendapatkan apa ini? Kerugian. Al-fa'idah itu al-khamisah, faedah yang kelima. Halun nasi halun nasi hina bu'ithu minal kubur. Yata'arafuna bainahum kahalihim fi dunia. Halun nasi hina bu'ithu minal kubur yata'arafuna bainahum kahalihim fi dunia. Jadi keadaan manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, ternyata satu sama lain saling apa ini? Mengenal seperti keadaan mereka sewaktu masih di dunia. Oh, kamu Abdullah. Abdurrahman. Ya. Nah, Utsman, Ali. Jadi semuanya mengenal. Tapi dibangkitkan dari alam kubur rame-rame, setelah itu mereka saling mengenal satu sama lain seperti keadaan ketika di dunia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Idza bu'ithu minal quburi ta'arafu idza bu'ithu minal qubur ta'arafu thumma tanqati'ul ma'rifatu thumma tanqati'u al ma'rifatu. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, satu sama lain saling mengenal, tapi setelah itu terputuslah perkenalan mereka itu. Dah semuanya apa ini? Nafsi, nafsi. Mengurus nasibnya sendiri, sendiri. Sempat kenalan, sempat apa ini? Saling menyapa ketika dibangkitkan dari alam kubur. Loh, kamu gimana kabarnya? Loh, kamu gimana? Begitu. Tapi setelah itu tangkoti ul ma'rifah, perkenalan itu putus. Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Sudah gak bisa kemudian saling menolong satu sama lain, walaupun sebelumnya saling ngapain? Mengenal. Yang masuk neraka ya masuk neraka, yang masuk surga ya masuk surga. Sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Ini keadaan manusia setelah hari kebangkitan nanti. Baik. Ayat berikutnya yang ke-46. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum. Sungguh, jika kami memperlihatkan kepadamu sebagian apa yang kami janjikan untuk mereka, au natawaffayannaka, atau kami mewafatkan engkau, fa ilaina marji'uhum, maka kepada kamilah tempat mereka semua kembali. Thumallahu syahidun ala ma yaf'alun, kemudian Allah lah yang menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatullahi ta'ala fi tafsirihi, ay la tahzan ayyuhal rasul ala haulail muqaddibin wa la tasta'ajil lahum fa innahum la budda ayyusibahum alladhi na'iduhum minal azab imma fi dunya fatarahu bi'ainika wa taqarru bihi nafsuk wa imma fil akhirah ba'dal wafati fa inna marji'ahum ila Allah wa sayunabbi'uhum bima kanu ya'malun ahsahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid. Fafihi al-wa'idu syadid lahum wa tasriyatu dirasuli alladhi kazzabahu qawmuhu wa'aniduhu. Artinya, janganlah engkau bersedih hati wahai rasulku dalam menghadapi para orang yang mendustakan dakwah. Jangan pula engkau terburu-buru minta mereka diazab. Sungguh mereka pasti akan mendapatkan apa yang kami janjikan untuk mereka berupa azab. Bisa jadi azabnya kami timpakan di dunia sehingga engkau bisa melihat dengan mata kepalamu dan membuat senang hatimu dan dirimu. Bisa jadi di akhirat nanti setelah mereka mati, karena tempat kembalinya mereka semuanya ialah kepada Allah, Allah lah yang akan menyampaikan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Allah menghitung semua amalan mereka walaupun mereka melupakannya. Allah maha bersaksi atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang sangat keras untuk mereka dan hiburan untuk Rasul yang didustakan oleh kaum yang menentangnya. Fiha fawaid. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, al-wa'id as-syadid, lil-mukadzibin, ayat ini terdapat ancaman yang sangat keras bagi para pendusta yang mendustakan agama dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apa itu? Ancamannya keras. Yakni mereka tidak akan lolos dari apa ini? Adab. Dah, enggak akan lolos dari adab. Sudah ancaman yang keras. Al-faidatu as-thaniyah. Faedah yang kedua. Al-adab lil kafirin al-adab lil kafirin la budda ayusibahu imma fid dunya wa imma fil akhirah ba'da al wafat. Adab yang dijanjikan untuk orang-orang kafir pasti akan menimpa mereka. Tidak akan apa ini meleset, tidak akan ada pembatalan. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat setelah kematian. Al-faidatu ats-tsalitsah. At-tasriyah li rasul alladhi kadzabahu qaumuhu. Wa'anaduhu. Dalam ayat ini terdapat hiburan untuk Rasul SAW yang didustakan oleh kaumnya dan yang ditentang oleh kaumnya. Jadi Rasul SAW ketika berdakwah itu mendapatkan banyak tekanan-tekanan fisik dan mental. Teror-teror fisik dan mental, didustakan, dilecehkan, direndahkan, sampai pada tingkat pelecehan-pelecehan yang sangat tidak manusiawi. Maka dalam ayat ini Allah menjanjikan bahwasanya orang-orang yang mendustakan Rasul SAW itu tidak akan dilepas dari azab. Bisa jadi di dunia Rasulullah bisa melihat dengan mata beliau sehingga hati beliau senang. Bisa saja di hari akhirat nanti setelah mereka mati, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tidak akan apa ini diloloskan dari adab. Maka ini termasuk hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Al-faidatu Ar-Rabi'ah, faedah yang ke-4. qauluhu ta'ala thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Minal kufri wat taqdim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wa qara'a ibnu abi ublata sammallahu syahid bi fathhi tsa'i yuratu bihi hunalika Allahu syahid. Yuratu bihi hunalika Allahu syahid. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan, yakni yang mereka lakukan berupa kekufuran dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian Ibnu Abi Ublah membaca sammallahu syahid. Sa-nya di fathah. Maknanya ialah hunadikallahu syahid, di sana Allah akan menjadi saksi. Taib. Ayat berikutnya yang ke-47. Walikulli ummatin rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudhiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Setiap umat memiliki rasul, dan jika telah datang rasul mereka, maka akan diputuskanlah perkara di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan dizalimi. Naam. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala yaqulu ta'ala wa likulli ummatin minal umamil madiyah rasulun yad'uhum ila tauhidillah wa dinihi fa idza jaa hum rasuluhum bil ayati saddaqahu ba'dhum wa kadzdzabahu akharun fayaqdi Allahu bainahum bil qisti binajatil mu'minina wa ihlaqil mukadzibina wa hum la yudlamun bi ayyi adzabu qabla irsalir rasul wa bayanil hujjah aw yu'adzabu bi ghairi jaramihim falyahdharil muqaddibun laka min musyabahatil umam al-muhlikin min musyabahatil umam al-muhlakin fayakhillu bihim ma khalla bihulaik. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa setiap umat dari umat-umat yang lalu memiliki seorang rasul yang mengajak mereka ke ajaran tauhid dan agama Allah. Jika rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat, maka sebagian mereka ada yang membenarkannya dan sebagian yang lain mendustakannya. Maka Allah pun memutuskan perkara di antara mereka dengan adil, dengan menyelamatkan orang yang beriman dan membinasakan orang yang mendustakan. Dan mereka tidak didzalimi dengan diadab sebelum diutusnya rasul dan sebelum jelasnya hujjah, atau diadab namun tidak melakukan dosa. Maka hendaklah waspada orang-orang yang suka mendustakan engkau. Jangan sampai menyerupai umat-umat yang dulu yang telah binasa, yang menyebabkan apa yang mereka dapatkan bisa menimpa mereka. Wallahu ta'ala. Nah, fihi fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, al-adab la ya'ti ala ummatin. Al-adabu la ya'ti ala ummatin qabla irsalir rasuli wa bayanil hujjah. Azab tidak akan datang menimpa suatu umat sebelum diutusnya rasul dan sebelum dijelaskannya hujjah. Artinya kalau rasul belum datang ke mereka, hujjah belum sampai ke mereka, maka tidak akan didatangkan azab. Tapi kalau rasul sudah diutus, hujjah sudah ditegakkan, mereka menentang, maka baru ada apa ini? Azab. Al-faidatu wasaniyah, faedah yang kedua, inna allaha arsal rasulan di kulli ummatin. Lidda'wah ila tauhidillah wa dinihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul untuk setiap umat dalam rangka berdakwah ke ajaran tauhid dan ke agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-faidatu as-thalithah, faedah yang ketiga. An-nasu ba'da irsali rasuli kismani. Manusia setelah diutusnya rasul terbagi menjadi dua. Al-mu'minun alladzina yusaddiquna rasulahum. Alladzina yusaddiquna rasulahum. Wal kafirun alladzina yukadzibuna rasulahum. Fayaqdiyallahu bainahum. Fayaqdiyallahu bainahum bilqisti binajatil mu'minin wa ihlakil mukadzibin. Jadi setelah diutusnya para rasul, manusia terbagi dua. Ada yang beriman yang membenarkan rasul mereka, ada yang kafir yang mendustakan rasul mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka dengan cara yang adil, dengan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang yang mendustakan. Naam, walikulli ummati rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudzlamun. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.